إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إخوان والأخوات yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita ya, yang alhamdulillah hari ini bab kita akan membahas al-ghuslu, yaitu apa? Mandi. Bab tentang mandi, al-ghuslu. Nah, di antara perkara yang wajib ya, yang harus kita pelajari dalam bab thaharah adalah al-ghuslu, yaitu apa? Mandi. Mandi. Nah, terkait mandi ini ada beberapa hukum-hukum, ahkam. Ahkam ini adalah beberapa hukum-hukum. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Ada fardu, ada wajib, ada syarat ya, ada fardunya. Di sini ada yang pertama fardu, farduhu. Fardu mandi. Seperti fardu wudu ya, fardu wudu, ada juga fardu mandi. Nah, fardu ini bahasa yang lainnya adalah rukun ya. Dalam ulama yang lain mengatakan fardu itu disebut dengan rukun, rukun mandi. Artinya kalau tidak dilakukan maka tidak sah, sengaja ataupun lupa. Ya, sengaja atau tidak sengaja, kalau tidak dilakukan maka fardu ini tidak sah. Apa ini? Hanya satu, adalah ta'mimul badani bil ma'i. Ta'mim, ta'mim itu mengumumkan, meratakan. Meratakan al-badan, ke seluruh badan. Ke seluruh badan bil ma'i, itu air. Nah, meratakan air ke seluruh badan. Dari mulai ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Ini fardu mandi ya. Jadi yang penting rata, yang penting menyeluruh, air terkena ke seluruh badan, maka cukup mandi. Mafhum ya? Walaupun nanti harus memahami dulu syarat-syaratnya ya. Tip. Ini yang pertama, tamimul badan bil ma'i, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Nah, termasuk di dalamnya menurut mazhab Hambali adalah at-tamadmud, yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur masuk ke dalam fardu mandi. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu menghirup air, menghirup air ke hidung, ke hidung. Nah, kemudian istinsar. Istinsar adalah mengeluarkan air, mengeluarkan air dari hidung. Ini tiga perkara ini, berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkan air dari hidung, ini masuk ke dalam fardu mandi. Dalam mazhab ya, masuk ke dalam fardu mandi. Artinya berarti kalau tidak dilakukan ini maka mandinya tidak sah. Kumur-kumur, menghirup air ke hidung, mengeluarkan, maka harus dilakukan dalam mazhab Hambali. Adapun menurut mazhab yang lain, jumhur ulama katakan berkumur-kumur, menghirup air, mengeluarkan air, ini adalah bab tentang sunnah. Apa? Sunnah saja, tidak sampai ke dalam fardu ya. Tapi dalam mazhab Hambali ini masuk ke dalam fardu mandi ya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yang berkaitan dengan mandi adalah wajibu, wajib-wajibnya. Nah, ini apa? Wajib-wajibnya. Artinya wajib ini kalau dia melakukannya dengan sengaja ya, meninggalkannya, mohon maaf, meninggalkannya dengan sengaja maka dia tidak sah. Tapi kalau lupa maka sah. Beda dengan fardu ya, seperti yang dulu dibahas dalam bab wudu. Kalau fardu lupa tidak sah. Tidak sengaja juga tidak sah. Tapi kalau wajib, kalau dia meninggalkannya tidak sengaja atau karena lupa maka tidak apa-apa, artinya sah mandinya. Apa wajib mandi? Adalah at-tasmiyah. Membaca membaca bismillah. Bismillah. Bismillah. Tasmiyah. Bismillah. Cukup seperti itu. Bismillah. Maka ini masuk ke dalam wajib mandi. Ya, hanya satu aja, tasmiyah. Jadi kalau lupa tidak tasmiyah, tidak membaca bismillah, sah tidak? Sah. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam wajib mandi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, syartuhu, syaratnya. Nah, ini adalah syarat mandi, syaratnya. Ini syarat ini adalah kasyurutil wudu. Nah, ini kasyurutil wudu. Kasyurutil wudu seperti syarat mandi, seperti syarat wudu. Seperti syarat wudu. Nah, syarat wudu contohnya ya, di antara wa minha an-niyah. Di antaranya adalah niatnya. Yang lainnya seperti muslim. Kemudian apa lagi? Nah, tamyiz ya, tamyiz, berakal. Kemudian izalatul kharij minas sabil, menghilangkan segala perkara kotoran yang keluar dari dubur atau kubul, ya. Kemudian tohuriyatul ma, bersihnya air. Ini seperti syurut al-wudu, seperti syarat-syarat wudu yang sudah kita pelajari. Antum buka lagi kalau lupa ya, bab tentang syarat-syarat wudu. Ini sama seluruhnya adalah masuk ke dalam syarat mandi. Nah, di antaranya yang di sini ditekankan adalah apa ini? An-niyah, yaitu niat. Apa maksudnya di sini? Taib, dalam mazhab Hambali di sini dijelaskan, idza nawa raf'an hadatsaini yartafa'ani. Idza nawa, idza apabila. Idza itu apa? Apabila. Nawa, berniat, seseorang berniat. Raf'a al-hadats, raf'a itu mengangkat. Al-hadatsain, dua hadas. Dua hadas. Artinya dua hadas itu hadas yang akbar, hadas yang asghar. Artinya jikalau dia meniatkan dalam mandinya itu mengangkat dua hadas, mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas asghar, maka yurtafa'ani boleh, yaitu terangkat keduanya. Terangkat, maksudnya terangkat itu maka hadas besar dan hadas kecilnya menjadi hilang, terangkat begitu. Kalau apa? Kalau idza nawa raf'al hadatsain, apabila dia meniatkannya dalam rangka mengangkat dua hadas. Misalnya dalam hati kita, misalnya kita akan mandi, kita sebelum mandi kita niatkan dalam hati, saya dalam rangka mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Nah, berarti dia mengangkat dua hadas. Ya, berniat untuk mengangkat dua hadas, maka dua hadas itu menjadi hilang. Maka ketika selesai mandi, dia sholat, sah sholat. Hakadha. Mafhum ya? Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam mazhab, nawa raf'al hadasi mutlaqan. Nawa, apabila dia meniatkan raf'al hadas, mengangkat hadas, mutlaqan, mutlak, secara mutlak saja, secara umum, mutlak, secara umum. Artinya, dia tidak mengucapkan atau dia tidak menghususkan untuk hadas yang besar saja, atau dia ya tidak hadas besar saja, maka yurtafa'ani, maka hadas besar dan hadas kecilnya menjadi terangkat dan dia boleh sholat langsung, ya. Jadi kalau misalnya dalam hati saya mengangkat hadas, begitu ya, saya mengangkat hadas dalam hati itu, saya mandi dalam rangka ingin mengangkat hadas, dia mandi tanpa menghususkan hadas besar misalnya, maka intinya dia sudah terangkat hadas kecilnya. Begitu. Ini yang kedua ya dalam mazhab. Kemudian yang ketiga, nawa raf'al hadatsil akbar. Kalau yang ketiga ini, nawa dia hanya meniatkan, ya, meniatkan sama raf'al hadatsil akbar, mengangkat hadas akbar, besar saja. Jadi dia niatkan hanya mengangkat hadas akbar, hadas yang besar saja. Dalam hati misalnya, saya mau mandi dalam rangka mengangkat hadas yang besar. Mengangkat apa? Hadas besar. Karena sudah jima atau misalnya bermimpi ya, kemudian kita mandi dalam rangka mengangkat hadas akbar ini. Maka jika lo hanya mengangkat hadas besar niatnya, maka yurtafa'ul hadasul akbaru faqat, maka yang terangkat hanyalah hadas akbar saja, ya. Artinya kalau dia hanya berniat mengangkat hadas akbar, ya, tanpa meniat hadas asghar, diangkat hadas asghar, maka ketika dia langsung sholat tidak sah sholat, ya. Ini menurut madhab, ya. Jadi harus berniat mengangkat hadas akbar dan hadas asghar. Ini pentingnya niat menurut pendapat mazhab Hambali. Adapun pendapat yang lain, ya, ulama yang lain, yang penting dia sudah berniat untuk mengangkat hadas walaupun hadas akbar saja, maka dia sah salatnya, ya. Allah alam. Akan tapi mazhab mengatakan harus dalam hati menyengaja meniatkan untuk mengangkat hadas akbar dan hadas asghar. Nah, lebih hati-hati kita kita kuatkan, kita hujamkan dalam hati kita dalam rangka mengangkat hadas akbar dan hadas asghar, ya. Paham ya? Ini yang berkaitan dengan syarat, ya, yaitu niat. Yaitu apa? Niat. Yang lainnya sama dengan syarat-syarat wudu, seperti tahuriyatul ma, izalatu kharij bin sabilain, yang mengangkat kotoran dari jalan, apa, dari dua jalan, kemudian apa, sucinya air, kemudian muslim, tamyiz, berakal dan lain sebagainya, ini sudah kita bahas ya. Hanya di sini ditekankan adalah bab tentang an-niyah, tentang apa, niat ya. Tips selanjutnya yang keempat, sunanuhu, sunan, yaitu sunah-sunahnya, sunah-sunah mandi. Apa saja sunah-sunah mandi? Ini seperti dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah, nanti saya coba bacakan ya. Rinciannya adalah seperti ini. Ghuslul kafaini salasan, ghuslu mencuci. Mencuci. Al-kafaini, kedua telapak tangan. Salasan, tiga kali. Ada riwayat tiga kali, boleh juga dua kali. Ghuslul kafaini salasan, mencuci kedua telapak tangan tiga kali. Jadi sebelum mandi kita cuci dulu kedua telapak tangan ya, berapa kali? Tiga kali, ini sunnah. Kemudian ghusluma talawasa, ghusluma talawasa, ghuslu mencuci, mencuci. Ma talawasa, ma talawasa itu segala yang kotor ya, misalnya dalam farji kita, dalam kemaluan kita ada kotoran, maka bersihkan, seperti itu. Nah, kalau mau istinja, istinja dulu, kemudian kalau mau apa, buang hajat, buang hajat dulu, kemudian kita istinja ya. Nah, bersihkan segala yang kotor ya, yang menempel kotoran itu di badan kita, bersihkan terlebih dahulu. Taib, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al wudu qablahu, wudu, wudu sebelumnya, ini sunnah ya. Al wudu, wudu qablahu, sebelumnya, maksudnya sebelumnya, sebelum mandi. Sebelumnya adalah sebelum mandi, sebelum mandi kita wudu. Jadi mencuci dulu tangan, mencuci segala yang kotor ya. Dalam boleh juga mencuci kotor dulu ya, mencuci kotor kemudian mencuci kedua telapak tangan. Kemudian wudu. Seperti wudu akan salat, seperti wudu akan salat. Wudu bagaimana wudu ya, sudah kita jelaskan insyaallah. Kemudian selanjutnya at-tayamun. Nah, at-tayamun memulai dari kanan. Tayamun memulai dari kanan. Ya. Nah, sebelah kanan dulu, badan sebelah kanan dulu ya. Nah, dalam sebuah hadis ada riwayat tiga kali dulu sebelah kanan, tiga kali sebelah kiri ya. Nah, tapi itu sunnah ya, boleh tiga kali, berapa kali, yang penting sebelah kanan dulu kita ratakan, yaitu tayamun. Tayamun yaitu memulai dari sebelah kanan. Kemudian ad-dalk, ad-dalk itu memijit-mijit ya, memijit-mijit, menekan-nekan ya badan dengan tangan, dipijit ya, artinya ini dalam rangka agar air itu menyerap ya, betul-betul ke badan. Karena kalau tidak ditekan, tidak diusap, tidak di pijit-pijit, maka air itu biasanya suka melewati, ada sesekali sedikit melewati badan, akhirnya ada yang kering sedikit begitu ya. Maka sunnahnya adalah ad-dalk, itu memijit-mijit, menekan-nekan badan dengan tangan ya, seperti itu. Apalagi dengan sabun kan, sabun sambil kita bersihkan seluruh badan kita ya, maka ini bagus ya, baik ya. Kemudian selanjutnya an yahsiya ala ra'si salasan, an yahsiya ala ra'sihi, yahsiya itu menuangkan, mengalirkan, boleh menuangkan ala ra'sihi, ke kepala, ke kepala, salasan, tiga, tiga kali ya. Jadi sebelum mandi tuangkan dulu, jadi sebelum meratakan badan ke sebelah kanan seluruh badan, maka ratakan kepala tiga kali. Boleh setelah apa melakukannya, mencucinya badan dulu boleh, atau kepala dulu boleh ya. Jadi kepala dulu, setelah wudu cuci kepala ya, tuangkan air ke kepala tiga kali guyuran ya, setelah itu baru kita mandi ya, tayamun, yang sebelah kanan kemudian sebelah kiri dan seluruh badan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ghuslu qadamaihi bi makanin akhar, ghuslu qadamaihi, ghuslu itu mencuci ya, mana, oh ini ghuslu mencuci, qadamaihi, qadamaihi itu dua kaki, dua apa, kaki, bimakanin akhor, di tempat yang lain ya, di tempat lain. Maksudnya ya, misalnya ketika kita mandi di kamar mandi ya, misalnya di sebelah kanannya. Nah, setelah selesai, sebelum kita keluar, maka kita mencuci dulu kaki. Mencuci apa? Kaki dulu di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya tempatnya apa becek begitu ya, atau misalnya masih tanah ya, ini penting mencuci kaki setelah mandi ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi setelah mandi beliau keluar atau apa bergeser, kemudian beliau mencuci kakinya seperti itu ya. Nah ini adalah sunnah, sunnah. Jadi kalaupun tidak apa-apa ya. Jadi ini bab tentang apa? Ghuslu qadamaihi, bab tentang mandi, yaitu salah satunya adalah mencuci kedua kakinya. Ya, ini sebagaimana sunah-sunah mandi ini sebagaimana hadis dari Maimunah. Nah, kata Ibnu Abbas ya, menceritakan bahwa Maimunah menceritakan wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku meletakkan. Jadi Maimunah meletakkan air ya untuk mandi, siapa mandi? Rasulullah, mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ma'an yaghtasilu bihi, itu untuk mandinya ya. Fa abrogha ala yadayhi, maka beliau mencuci kedua tangannya. Mencuci apa? Kedua tangan dalam hadis itu ya. Kemudian marratain aw salasan, dua kali atau tiga kali. Ya, ini hadisnya ya, tadi ya. Summa afrogha bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air ke tangan kirinya juga ya. Kemudian faghasala madzakirahu. Beliau apa mencuci zakarnya, mencuci kemaluannya ya. Nah, ini dibersihkan kemaluannya ya. Kemudian summa dalaka yadahu bil ardi ya. Kemudian beliau summa dalaka yadahu bil ardi. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Menggosokkan tangan ke tanah ya. Ini termasuk juga sunnah ya. Jadi kalau misalnya ada tanah, gosokkan tangannya ke tanah ya. Kalaupun tidak apa-apa ya. Summa madmadu wastansyaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian beliau menghirup air ya. Summa ghassala wajhahu. Kemudian beliau mencuci wajahnya. Wa yadayhi. Kemudian tangannya. Summa ghassala ra'sihi. Jadi wajah, tangan, kemudian apa? Kepala. Summa ghassala ra'sahu salasan, mencuci kepalanya tiga kali seperti yang tadi disebutkan. Summa afrogha ala jasadi, kemudian beliau meratakan ke seluruh badannya ya, meratakan ke seluruh badan. Kemudian summa tanaha min maqamihi fa ghassala qadamai, kemudian beliau bergeser dari posisi semula ya, kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Itu hadis Maimunah ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah bada'a fa ghassala yadayhi. Kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari janabah, beliau memulainya dan mencuci kedua tangannya. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau itu berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Nah ini seperti yang tadi disebutkan ya, sunah-sunahnya. Berwudu dulu sebagaimana waktu untuk sholat, berwudu untuk sholat. Summa yudakhilu asabi'ahu fil ma', kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke air. Fayukhallilu biha usula sya'arihi summa yasubbu ala ra'sihi. Kemudian beliau memasukkan kemudian beliau menyela-nyela ya. Tangan itu yang sudah dimasukkan ke dalam air, kemudian beliau ratakan ke ininya, ke syar itu, kepada rambutnya. Jadi menyela-nyela rambut dimasuk ke dalam kulit kepala begitu ya, dengan jari. Kemudian dipijit-pijit seperti yukhallilu biha usul sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi salasan. Kemudian menuangkan ke kepalanya air itu tiga kali. Ya, salas ghurafi biyadai. Jadi tiga banjuran ya, gitu seperti itu. Summa yufidul ma'ala jildihi kulli. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Ini seperti yang tadi saya sebutkan ya, ini dalam bab sunnah-sunnah wudu ya. Itu saja mungkin ya ikhwan akhwat, berkait dengan al-ghusru, mandi ini ada beberapa hukum, yaitu fardu, wajib, ada syarat, ada sunnah, dan mudah-mudahan antum atau kita semua bisa memahami dan mempraktikkannya ya insyaallah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.